Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدركم قوم مسلمين yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian akidah pada risalah Syarhus Sunnah yang disusun oleh Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk pada pembahasan yang baru, bab tentang mencintai para sahabat Nabi. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan di dalam risalah beliau ini, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik pada umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusanni ba'dahu bil Faruq. Dan kita sebutkan di urutan kedua Al Faruq. Al Faruq maknanya adalah yang memisahkan antara al haq dengan al batil. Sebutan untuk Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhumah. Fahuma wazira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaji'ah, dan keduanya adalah yang bersebelahan kuburnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qabrih. Wa jalisahu fil jannah. Dan teman duduk di surga nanti. ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. Dan kita sebutkan pada urutan yang ketiga adalah Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. ثم بذي الفضل والتقي, Kemudian setelah itu adalah pemilik keutamaan dan ketakwaan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma al-baqina min al-ashrah. Kemudian yang tersisa dari 10 orang. Alladzina awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Yang telah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masuk ke dalam jannah. Wa nukhlisu li kulli rajulin minhum min al-mahabbah biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil. Dan kita memurnikan kecintaan kepada setiap di antara mereka, seluruh mereka, sahabat yang 10 orang itu, dengan kadar kecintaan yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai keutamaan mereka. Thumma lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian demikian juga sikap kita kepada seluruh sahabat beliau setelahnya. Semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Nah, pada bagian ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan satu akidah Ahlus Sunnah, sikap mereka yang benar terhadap para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Juga disebutkan urutan-urutan sahabat secara keutamaan. Nah, disebutkan yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat itu terlihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Muru Abu Bakrin yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Ditunjuk Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami manusia. Isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkata, siapakah orang yang paling pemberani? Maka ada orang-orang yang hadir pada saat itu menyatakan, Anda wahai Amirul Mukminin, Anda wahai Ali adalah orang yang pemberani. Kata Ali, kalau ada yang mengajakku bertarung satu lawan satu, aku akan meladeninya. Tetapi manusia pemberani itu adalah Abu Bakar. Orang-orang Quraisy pernah mendekati Nabi, hendak berbuat buruk kepada Nabi. Sambil mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan sesembahan yang banyak ini hanya satu saja? Maka ketika melihat orang-orang berkerumun mengeroyok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar sendirian menghalau orang-orang tersebut. Celaka kalian, kata Abu Bakar. Apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah? Nah, ataqtuluna rajulan ay yaqula Rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Kata Abu Bakar. Sambil Abu Bakar menghalau orang-orang yang mengeroyok Nabi seorang diri, beliau berteriak dan menyatakan, apakah kalian pantas membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyampaikan hal itu, Ali bin Abi Thalib menangis. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib berkata di saat khutbah tersebut, aku bertanya kepada kalian demi Allah, Apakah orang beriman dari keluarga Fir'aun lebih utama ataukah Abu Bakar? Orang beriman dari keluarga Fir'aun yang disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 28. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah kalian pantas membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, padahal telah datang kepada kalian bukti-bukti penjelasan dari Rabb kalian? Orang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun itu membela Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan ucapan yang seperti Abu Bakar, yang ditiru oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah pantas kalian membunuh seorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian ketika setelah beliau menceritakan hal itu, beliau menangis dan bertanya, siapakah yang lebih utama menurut kalian? Apakah orang yang beriman dari keluarga Fir'aun ataukah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Orang-orang pun terdiam, tidak ada yang menjawab pertanyaan Ali ini. Maka Ali pun menyatakan, demi Allah, sesaat dari waktu Abu Bakar lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang beriman di masa Fir'aun. Orang yang bersama Fir'aun itu menyembunyikan keimanannya, sedangkan Abu Bakar menampakkan keimanannya. Itu perbedaan yang jelas. Orang yang berada di keluarga Fir'aun tadi membela Nabi Musa dan disebut oleh Allah yaktumu imanahu, menyembunyikan keimanannya. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terang-terangan menampakkan keimanannya sendirian membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut sebagai manusia pemberani oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah khutbah Ali ini yang menyebutkan keutamaan Abu Bakar tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, juga dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu benar-benar mengakui keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam banyak tempat. Salah satunya pengakuan beliau adalah manusia pemberani yang sendirian berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum ada sahabat-sahabat Nabi lain yang bisa membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak mungkin kita bisa sampaikan di waktu yang sangat ringkas ini. Kemudian setelah itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar putra Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang kedua yang terbaik pada umat ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali meriwayatkan hadis itu. Nabi bersabda kepada Ali, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli al-jannah min al-awwalina wal akhirin ma khala an-nabiyyin wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Abu Bakar dan Umar adalah pemuka pria dewasa penduduk surga dari umat paling awal sampai paling akhir, selain para nabi dan rasul. Jangan engkau memberitahukan hal ini kepada keduanya, wahai Ali. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keduanya adalah pemuka orang-orang yang masuk surga ketika berusia dewasa, kuhul, berusia dewasa. Nah, beliau berdua adalah terdepan, tertinggi kedudukannya. Hanya saja mereka berdua di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Tapi untuk seluruh orang beriman yang bukan Nabi, bukan Rasul, dari sejak umat zaman terdahulu sampai zaman terakhir, beliau berdua adalah manusia terbaik. Hadis itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bagaimana kedudukan dua sahabat yang mulia ini. Fahuma wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadaji'ahu fi qabrih. Orang-orang yang bersebelahan kuburnya. Wajalisahu fil jannah. Dan teman duduk di surga nanti. Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Nah, dan ini dipersaksikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri. Ucapan yang semakna dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani yang menunjukkan Nabi begitu sering beraktivitas bersama dua sahabat ini saking dekatnya, itu diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika jenazah Umar bin Al-Khattab diletakkan, kemudian orang-orang mengelilingi serta mendoakan dan memujinya, menyolatkan jenazahnya sebelum jenazah itu diangkat. Kata Ibnu Abbas, tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang laki-laki yang memegang pundakku dari belakang. Aku pun menoleh kepadanya. Ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pun mendoakan rahmat untuk Umar. Dan kemudian Ali menyatakan, "Ma khallafta ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi minka." Tidaklah engkau meninggalkan seorang pun yang aku lebih suka untuk nanti berjumpa dengan Allah dengan membawa amalan yang semisal dengan amalannya melebihi dirimu. Artinya tidak ada seorang pun yang aku ingin meninggal seperti dia kecuali seperti engkau wahai Umar. Untuk orang-orang yang baru saja meninggal ini, yang baru saja hidup bersama Ali, Ali sangat ingin seperti Umar meninggalnya. Nah, waimullah in kuntu la'adhunnu an yaj'alakallahu ma'a sahibaik. Demi Allah, sungguh aku benar-benar mengira, aku yakin Allah akan menjadikan engkau bersama dua sahabatmu, Nabi dan Abu Bakar. Wadhaka anni kuntu ukathiru asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yang demikian itu karena aku sering sekali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jitu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. "Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku masuk ke suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. "Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku keluar dari suatu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. "Fa in kuntu la arju aw la adhunnu an yaj'alakallahu ma'ahuma." Sungguh aku benar-benar yakin Allah akan menggabungkan engkau bersama keduanya, bersama Abu Bakar, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan para ulama salaf, teladan dari para ulama salaf, mengajarkan kepada anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Kataan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Kana as-salafu yu'allimuna awladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Para ulama salaf terdahulu mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Ucapan Imam Malik ini diriwayatkan oleh Abu Qasim disebutkan oleh Abu Qasim Ismail Al-Asbahani di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Maka dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah, adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seorang mencerca, mencela, menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar, bisa jadi memang orang itu tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, ma adhunnu rajulan yantaqisu Aba Bakrin wa Umar yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyangka bahwa orang yang merendahkan Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyangka bahwa orang yang merendahkan Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah. Nah. Maka patut diragukan kecintaan seseorang kepada Nabi kalau dia mencerca dan menjelek-jelekkan sahabat dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah. Naam. Wa musallisu bidhin nurain. Kemudian yang ketiga adalah pemilik dua cahaya. Umar Utsman bin Affan radhiyallahu an. Disebut pemilik dua cahaya karena tidak ada seorang pun dari sejak dulu sampai nanti, ya, yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah pada nabi-nabi sebelumnya tidak ada seorang yang menikahi putri Nabi, Nabi siapapun itu. Yang putrinya dinikahi, dua putrinya dinikahi oleh seorang, tidak pernah terjadi dalam sejarah. Hanya ada pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak dalam waktu yang bersamaan karena dilarang di dalam Al-Qur'an wa antajma'u bainal ukhtaini, dan dilarang bagi kalian untuk menggabungkan dua orang yang bersaudara dalam ikatan pernikahan oleh satu orang laki-laki di waktu yang bersamaan. Setelah satu putri Nabi meninggal, putri beliau yang berikutnya dinikahkan lagi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itulah beliau disebut sebagai Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Sangat banyak keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terutama perjuangan beliau dengan harta-harta beliau yang begitu besar. Yang ketika Utsman membiayai perang Tabuk dalam jumlah yang besar, menyerahkan di pangkuan Nabi sejumlah harta yang banyak, Nabi sampai bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ila ba'da al-yawm." Utsman tidak akan mendapatkan mudarat apapun yang dikerjakan setelah hari ini. Karena demikian besar pemberian sumbangsih dari Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, Setelah itu, sahabat-sahabat yang tersisa, 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga oleh Nabi dalam satu hadis. Berarti tersisa 6 sahabat yang lain. Kita akan sebutkan secara ringkas, disertai dengan beberapa keutamaan dari mereka. Setelah itu adalah, kita tidak menyebutkan secara urut, tapi 6 orang sahabat berikutnya, itu adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah, pameng hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, yang sampai beliau tertebas tangannya, jari-jarinya, hingga lumpuh tangannya. Dan sekian banyak tusukan dan sabetan pedang pada tubuh Talhah bin Ubaidillah, seakan-akan beliau sudah mati pada saat itu. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, kalau seandainya kalian ingin melihat seseorang syahid berjalan di muka bumi, lihatlah laki-laki itu, Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawari, pelindung, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat yang dikenal secara fisik tinggi, menjulang. Kalau beliau naik tunggangan, kakinya menyentuh tanah, saking tingginya dan panjangnya kaki beliau. Nah, beliau adalah hawari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Badar, pasukan berkuda hanya 2 orang, di sayap kanan dan sayap kiri. Salah satu yang berkuda adalah Az-Zubair bin Al-Awwam dengan menggunakan surban imamah kuning. Dan ketika pasukan malaikat yang sebagian dipimpin Jibril, sebagian dipimpin Mikail, datang membela pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam perang Badar, mereka berpenampilan sama dengan penampilan Az-Zubair bin Al-Awwam, yaitu memakai imamah kuning. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma saddid ramyatah wa ajib da'watah, ya Allah, tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya, yang berjaga selagi Nabi tidur saat baru datang di Madinah. Sebelum ada jaminan keamanan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi khawatir ada musuh yang akan membunuh beliau. Maka beliau berharap, duhai, seandainya ada seorang dari sahabatku yang menjagaku tidur malam ini. Ketika Nabi baru tiba di Madinah, tidak berapa lama terdengar suara pedang dihunus. Datang seorang laki-laki, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Aku terbetik dalam hatiku ingin menjaga Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tidur dengan tenang di saat kedatangan awal-awal beliau di Madinah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kokoh dalam keislaman, meskipun beliau dikenal sangat berbakti kepada ibundanya, kepada ibunya. Tapi ibunya berusaha untuk mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada kekafiran. Sampai ibunya mengancam, kalau engkau tidak mau kembali pada agamamu sebelumnya, aku tidak akan makan, tidak akan minum. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tetap saja teguh pada pendiriannya, memegang Islam, memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ibunya mengancam. Hingga ibunya yang kemudian tidak kuat dan terpaksa makan dan minum, tidak mampu menggoyahkan pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas, hingga Allah turunkan firman Allah surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kami wasiatkan kepada manusia agar ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Namun jika mereka berdua memaksamu untuk berbuat kesyirikan terhadapku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, janganlah taat kepada keduanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf tokoh yang sangat berperan dalam terpilihnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menggantikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mengerucut dua kandidat, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Abdurrahman bin Auf kemudian menyatakan, jika kalian percayakan kepadaku, aku akan pilih salah satu dari kalian. Tapi Abdurrahman bin Auf kemudian tidak memilih berdasarkan ego beliau, keinginan pribadi dan hawa nafsu beliau, tidak. Selama 3 hari, beliau berkeliling menyerap aspirasi dari orang-orang, siapa yang pantas, siapa yang layak untuk menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hingga kemudian pada hari yang ketiga, yang selama 3 hari itu para sahabat salatnya diimami oleh Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, pada subuh hari yang ketiga selepas salat subuh, Abdurrahman bin Auf yang selama 3 hari itu kurang tidur kemudian berkhutbah di atas mimbar, menjelaskan bahwa mayoritas orang-orang atau hampir seluruhnya cenderung untuk menginginkan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Maka kemudian beliau membaiat Utsman, setelah itu Ali membaiat Utsman bin Affan, dan juga diikuti oleh pimpinan-pimpinan kabilah yang sebelumnya ikut berhaji bersama Umar yang belum kembali ke daerah masing-masing. Masing-masing membaiat sebagai perwakilan dari penduduk negeri mereka, membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan terpilihnya Utsman bin Affan adalah terpilihnya pemimpin yang tidak ada hiruk pikuk ataupun ketidaksetujuan sama sekali. Semuanya sepakat. Semuanya ridha Utsman sebagai pengganti, dan itu salah satu kelebihan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf juga begitu dermawan. Beliau menyantuni istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mendoakan semoga Allah memberikan minum salsabil dari jannah kepada Abdurrahman bin Auf. Karena begitu perhatiannya Abdurrahman bin Auf kepada istri-istri Nabi. Setelah Nabi meninggal, mereka disantuni, diberi bantuan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu termasuk orang, 10 orang yang berada di Gua Hira ketika Gua Hira berguncang. Dan Nabi menyatakan, tenanglah wahai Hira, karena yang berada pada kamu saat ini adalah seorang Nabi, seorang Siddiq, dan orang-orang yang akan mati syahid. Salah satunya di dalamnya adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, ketika datang utusan dari Najran, yang mereka pada awalnya ingin bermubahalah menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk saling mendoakan laknat, orang-orang Nasara datang kepada Nabi, tujuan awalnya adalah untuk bermubahalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian mereka mengurungkan niatnya. Mereka ada yang mengatakan, bagaimana kalau seandainya dia benar-benar Nabi, dia mendoakan laknat kepada kita, maka kita dan keturunan kita akan merugi mendapat laknat Allah. Bagaimana kalau kita minta dikirimkan utusan yang mengajari kita agama? Maka utusan dari Najran itu datang kepada Nabi, ingin diutus seorang yang terpercaya. Nabi pun mengatakan, sungguh aku akan utus bersama kalian seorang yang terpercaya dari umat ini. Tidak akan aku utus kecuali yang terpercaya dari umat ini. Maka para sahabat benar-benar berharap merekalah yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mendapat tazkiyah sebagai orang yang paling amanah, orang kepercayaan umat. Ternyata besoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu dan menyatakan, ini adalah aminu hadhil ummah, ini adalah kepercayaan umat ini. Nah, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akan meninggal dunia, beliau menyatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah masih hidup, aku ingin menunjuk beliau sebagai penggantiku. Kalau nanti Allah bertanya kepada aku, kenapa engkau pilih dia? Aku akan jawab, karena aku mendengar Rasulmu sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia adalah kepercayaan orang yang paling amanah dari umat ini. Itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Itu sekilas penjelasan tentang 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekilas tentang keutamaan-keutamaan mereka, yang insyaallah berikutnya kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya, masih membahas tentang keutamaan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.